Asu dengar cerita ngana pe perkawinan so nyanda lama. Kadera pengantin semua ada tu proyek deng breda ho. Jangan lupa undang pak kita sayang, biar cuma mau pegang tangan, tak mau bawa ngana perlengso mau kasih pulang. Coba ngana sayang lengso besar dan air mata sayang, air mata penyesalan. Baru sekarang tak sadar napi cinta pak kita cuma dagade. Rabu-rabu nak tubus jual pak orang lain kong semua kawe. Jangan lupa undang pak kita sayang, biar cuma mau pegang tangan, tak mau bawa ngana pelengso mau kasih pulang. Coba ngana sayang lengso besar dan air mata sayang, air mata penyesalan. Sekarang ngana so bahagia di atas luka yang kita rasa. Cinta pak kita cuma dagade. Rabu-rabu nak tubus jual pak orang lain kong somo kawin.